ku sengkal sidot dia mengangsa pang. Duga sentot dia melalui kesualayan. Pusingnya lapang dia mecap legan. Raja anak raja ke Daud kenahe mekanalan. Rasa runta kenahe dugas masalaman. Halus lima neka yang kejani rasa yang sama kenyam manisnya nyudang ngaitang kadeg-degan tuntunin rasa melat megegelan. Takut-takut balik tiana konim subege ngalah gegelan. Jujur yang nyautel kimut-kimudan iya anu pedidian. Dikenahe mebunga liang cara anak pulungin bulan. Jadi ngelah dimpal malam mingguan. Tugas masalaman halus lima neka yang kejani rasa yang sama kenyam manisnya nyudang ngaitang kadeg-degan tuntunin rasa melat megegelan. Dikenahe mebunga liang cara anak pulungin bulan. Jadi ngalah timpal malam mingguan. Takut-takut mandi tiana konim suba kenalan gagal. Kimudan, iya, anu pedidian.